Yahya pasai 16. Ban mandumnyan ulun pegah bak gata, mangat gata bek murtad. Gata tema tepetebit nibak rumah-rumah ibadat. Dan tema tekawa teji bahwa ureng yang poh mate gata jipike jihnyan mengabdi bak potu Allah. Awaknyan jipebut lagenyan atuh gata, sabab awaknyan golom dicuri bapak menancit ulun. Tema bak saatnyo ulun pegahnyan bak gata. Menyonyan jit singo, gata tak ingat bahwa ulun kalih ulun pegah bak gata. Hainyo hana ulun pegah bak gata yoh awai pun, sabab ulun mantongna mesajan ngon gata. Tema bak saatnyo, ulun kujak ubak gopnyan yang utus ulun. Dan hana mesi dropi ni bak gata, tatanyo ho ulun jat. Bak saatnyo ate gata jit kesedih, sabab ulun pegah hainyan bak gata. Tema ulun pegah nyang betoi bak gata, lebih get ni bak gata. Menyok ulun jak, sabab menyok ulun hana lun jak, nyang tulun nyan hana teka bak gata. Tema menyok ulun jak, ulun tema lun utus gop nyan ubak gata. Menyok gop nyan teka, geh nyan tema gepegah bak donya makna nyang si benajih ni bak desa. Ni bak pu nyang si benajih, dan ni bak hukuman potu Allah. Gop nyan tema gepegah, yang hana meiman ubak ulun nakeh desa. Bahwa ulun betoi, sabab ulun ja ubak bapak, dan gata hana gata ngingle ulun. Dan bahwa petu Allah kage pepon hukum, sabab penguasa donya nyo kage hukum. Jai tat-tat yang ulun kena pegah bak gata, tema bak saatnyo gata gohlom hase gata terima. Tema munyo roh nyan teka, nakeh gopnyan yang pegah kebenaran kehai Allah. Gata tema gebimbing ke taturi ban mandum kebenaran. Gopnyan hana gemetuto ni bak draw ge kedro, tema gepegah pu yang ka gedengo. Dan gopnyan tema gepegah bak gata, pu yang tema terjadi oh uro dudo. Gopnyan tema gepemulia ulun, sabab pu yang gepesampo bak gata, getrimong ni bak ulun. Ban mandum yang na bak bapak, nakeh atra ulun. Nyang ke sabab ji ulun pegah bahwa pu yang dipetruk leroh ubak gata getrimong atranyan nibak ulun. Tinggai si kejap tu gata hana merumpok lengon ulun. Dan menancit tinggai si kejap tu gata tema takalon ulun. Na padum dro murid Isa, laju ji temanyong sabe ke dro-dro. Pu mekeset ji gepegah bak getanyo, tinggal sekejap tu gata hana tema gata nging le ulun. Dan tinggal sekejap tu gata tema tanging ulun, dan pu tema mekesut ji, ulun kujak ubak bapak. Awak nyan, ji temanyong laju. Pemana ji sekejap, getanya hanamu pum gop nyan gemarit kehai pu. Isa getupu awak nyan kena temanyong bak gop nyan. Jadi gop nyan laju gepegah, buno kalih lon pegah. Tinggai sekejap tu, gata hana tema gata nging ulun. Dan menancit tinggai sekejap tu, gata tema tanging ulun. Pukuh nyan yang gata peso ailam kawan gata, benepatih ke gata, tema tamo dan mebae, tema donya megembira ria. Gata tunu ate, tema sosah gatanyan meubah jet kegembiraan. Menyosiro ureng inong kato tat wate jikene pelahe anek, jihnyan lumpah tak sosah dan apoh apa. Sabab kawate jih inong nyan menderita, tema menan anek jihnyan lahe, urung inong nyan tuo ubak penderitaan ji, sabab galak taat ati sidro anek manyak kalahi lam donya. Menancit dengan gata, jinonyo gata mesosah ati, tema ulo merumpok lom ngon gata, tema ati gata tema mangat, dan hana mesidro pi nyang hase jicok nyang mangat nyan lam ati gata. Ba uronyan, gata hana tanyong sapule ubak ulun, nepateh ke? Pemantong yang gata lake ubak bapak atuh nan ulun, nyan tema gebri ke gata. Sampo bak saatnyo, gata gohlom talake sapu atuh nan ulun. Lake ke, tema gata tatrimo, mangat haruk gata sampurna. Ban mandumnyo ulun pegah bak gata ngon kiasan. Tema tekawateji, hana ulun peguna le kiasan. Tema lon marit truh terang ngon gata kehai bapak. Bak watenyan gata tema talake bak bapak atuh nan ulun. Beta tepuke ulun hana tema lun lake ni bak bapak ke gata. sabab bapa kero gegasih gata. Gopnyan gegasih gata, sabab gata tak gasih ke ulun. Dan tak patih bahwa ulun teka nibak potu Allah. Betoi ulun asai nibak bapa, dan kalun teka ram dunia, temabak saatnya ulun tinggai dunia kelun gisa ubak bapa. Laju murid-murid Isa jipegah bak gopnyan. Jinanya Tuhan nama tuto troh terang dan hana nempeguna kiasan. Dan kamu metepu bahwa Tuhan netepu pupu mantong. Hana perle mesidra ureng pi jite manyong sape-sape ubat Tuhan. Ngon sabab kamu mepate Tuhan tekan ibak pote Allah. Isa gejawab awaknyan. Jadi pukuh gagata patih bak saatnyo. Ingat saat jih tema teka dan kateka gata tema tepecerebri. Gata tema tawa urmoh dro masing-masing dan tema gata tinggai ulun sidro. Tema ulun hana sidro sabab bapak nama sajan ngon ulun. Ban mandumnyo ulun pegah mangat gata meteme sejahtera sabab mesaboh ngon ulun. Lamdonya gata tema menderita dan tabah ke ate gata. Ulun kalun petalo donya.